Wah, ketok cantik-cantik malam ini ya. Oke. Terima kasih kehadiran Anda malam ini, Mbak Yu, Mbak Yu saya ya. Oke. Ari Kensel mana pasukannya? Gimana kira-kira? Oke. Dut, cedut. Iya. Haha, sini. Sini sayangku. Oke. Mau apa? Ah, biasa. Mau tersisih. Oh, iya. Tersisih mau. Hangat kena semuanya. Ayu Wandira, mainkan. Ada apa buat semuanya? Sujud mana sujud, Asik. Lagi Wir Petrang. Juga cantik-cantik, happy semuanya. Ada Pak Haji Sawan masih mau. Yang dari Koramil juga, selamat malam. Memang aku akui usia muda pun ia miliki. Lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja kau sampai mabuk kemayang, kau sampai lupa jalan dan hingga aku tak lagi dibutuhkan. Triple Radio, mainkan. Blok M juga bergoyang.